بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، فلا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخوة الكرام رحمني الله وإياكم أجمعين. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Jika kita pada kesempatan yang silam berbicara tentang penaklukan benteng-benteng di Khaybar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan kaum muslimin berhasil menaklukkan benteng-benteng Khaybar, markas besar orang-orang Yahudi, tempat mereka berkumpul membuat taktik-taktik nanti pemuslihat untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin, maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil mengadakan gencatan senjata dengan orang-orang Quraisy, tinggallah dua musuh besar lainnya. Quraisy yang paling parah kebenciannya kepada Rasulullah telah tunduk takluk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mampu mengalahkan kaum muslimin sehingga mereka menerima gencatan senjata. Tinggallah orang-orang Yahudi, maka Rasulullah SAW tinggallah orang-orang Yahudi dan suku-suku Arab yang tinggal di pedalaman, ya, karena telah diterangkan bahwa ada tiga musuh Islam dari luar: orang Yahudi, kafir Quraisy, Ghatafan, yakni kabilah besar yang di bawahnya banyak kabilah-kabilah kecil, yang mana mereka senantiasa mengganggu kaum muslimin. Mereka adalah para perampok-perampok yang hidupnya berpindah-pindah dari tempat ke tempat lain sebagai penyamun, merampok dan mengganggu kegiatan kaum muslimin dalam dakwah. Maka setelah Quraisy mengadakan senjata-senjata dengan Rasulullah, tinggallah dua musuh lainnya. Maka Rasulullah bergerak menaklukkan benteng Khaybar. Telah kita ceritakan dengan panjang dan lebar bagaimana kisah penaklukan benteng Khaybar. Maka setelah seluruh benteng-benteng di Khaybar Rasulullah SAW, Rasulullah menuju Fadak, tempat ya, Fadak. Rasulullah utus ketika itu seorang sahabat bernama Muhaisah bin Mas'ud ke orang-orang Yahudi di Fadak agar diserukan kepada mereka untuk masuk Islam sebelumnya. Tatkala Khaybar telah takluk, maka mereka pun Allah SWT buat ketakutan dalam hati mereka. Dengan itu mereka mengirim utusan kepada Rasulullah minta damai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat kesepakatan damai dengan mereka, bahwasanya mereka aman di bawah perlindungan kaum muslimin. Adapun setengah daripada negeri Fadak itu diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensi damainya. Setengah negeri mereka, negeri Fadak, diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimiliki Rasulullah secara khusus karena beliau mendapatkannya dengan tanpa peperangan sama sekali. Kemudian kita akan lanjutkan dengan kisah peperangan di Wadil Qura. Setelah Rasulullah SAW kembali dari bertolak dari Khaybar, beliau menuju tempat yang bernama Wadil Qura. Di sana masih bersisa satu kelompok orang-orang Yahudi. Kemudian mereka bersekutu dengan orang-orang Arab, dengan orang-orang Arab untuk memerangi kaum muslimin. Maka berangkatlah Rasulullah SAW ingin menumpas habis mereka. Berangkatlah Rasulullah menuju Wadil Qura beserta kaum muslimin setelah mereka taklukkan benteng Khaybar. Saat sampainya di sana terjadilah peperangan dalam bentuk perang panah antara orang Yahudi dan kaum muslimin. Orang-orang Yahudi telah menyiapkan pasukan mereka. Maka akhirnya mereka berhasil membunuh salah seorang hamba milik Rasulullah SAW bernama Mud'im. Tewas dia terbunuh. Berkata ketika itu para sahabat, hani'an lahu bil jannah. Apa kata sahabat ketika terbunuh hamba sahaya milik Rasulullah yang bernama Mud'im, terbunuh dalam peperangan terpanah? Dia berkata ketika itu para sahabat, hani'an lahu bil jannah. Semoga hani'an lahu bil jannah, selamat selamat baginya, sungguhnya dia ahli surga. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalla, sekali-kali tidak, dia bukan ahli surga." Kenapa demikian? Padahal dia terbunuh dalam perangan. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi inna syamlata allati akhadhaha yawm Khaybar min al-ghanaim lam tusibha al-maqasim la tashta'il 'alayhi nara." Fatashta'il 'alayhi nara. Kata Rasulullah, "Kalla, sekali-kali tidak. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya pakaian yang diambil pada waktu perang Khaybar sebelum dibagi-bagikan kepada kaum muslimin dalam bentuk harta rampasan perang yang diambil sebelum dibagi-bagikan, benar-benar sekarang membakarnya di neraka." Waliyahzubillah. Subhanallah. Hadis yang mulia ini ikhwan memberikan kepada kita banyak faedah. Di antaranya bahwasanya tidak boleh kita mempersaksikan seorang dengan surga ataupun dengan neraka kecuali jika ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita katakan si fulan syahid, ya. Sehingga kita tempelkan di samping namanya asy-syahid fulan bin fulan. Wa man yudrika annahu syahid? Dari mana kau tahu dia syahid? Jangan-jangan Allah campakkan dia ke dalam neraka dan Allah tidak peduli kepadanya. Ya. Dan kita dilarang memberikan bentuk tazkiyah, rekomendasi kesucian dengan surga atau kebalikannya dengan neraka kepada orang-orang yang tidak ada nas padanya. Kecuali orang-orang yang mati kufar, jelas keterangan dalam Al-Quran. Orang-orang kafir mereka adalah ashabun nar, penduduk neraka. Ya. Adapun orang-orang Islam, ya, yang tidak ada padanya nas, tidak boleh kita persaksikan dia dengan surga ataupun neraka kecuali jika ada dalilnya. Tidak boleh kita katakan si fulan mati syahid, enggak boleh. Paling-paling kita hanya boleh mendoakannya, kita katakan semoga Allah merahmati si fulan, semoga Allah menerima amalannya, semoga dia mati syahid. Adapun dalam bentuk kesaksian dengan menempelkan kata-kata asy-syahid atau almarhum sekalipun enggak boleh. Kata-kata ini tersebar di negeri kita. Almarhum fulan, almarhum fulan. Wa ma yudrika annahu marhum. Siapa yang tahu dia itu dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah diucapkan kata-kata doa. Ucapkan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Doa. Almarhum itu bentuk persaksian, rekomendasi almarhum, orang yang dirahmati. Siapa yang tahu? Ya. Adapun yang ditetapkan dengan nas dia masuk neraka, maka wajib kita tetapkan pula seperti Abu Lahab, Fir'aun, Haman, tetapkan Abu Jahal dan seterusnya yang ada nasnya. Jadi faedah hadis ini, pertama, kita tidak boleh persaksikan seorang dengan surga ataupun neraka kecuali jika ada datang keterangan daripada nas. Ya. Yang kedua, ya, menunjukkan kepada kita betapa bahayanya al-ghish, pengkhianatan dalam hal harta. Subhanallah. Gara-gara ambil satu pakaian, ikhwan rahimanillah yakum ajma'in, kata Rasulullah, kalla, sekali-kali tidak, dia bukan ahli, dia bukan seorang syahid, dia bukan masuk surga, dia bukanlah ahli surga. Sesungguhnya pakaian yang dia ambil benar-benar sekarang telah membakarnya di neraka sebelum dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Subhanallah. Ya ikhwatal Islam, hendaklah kita bertakwa. Bertakwa kepada Allah tabaraka taala dalam hal harta kaum muslimin. Jangan sampai kita ambil harta mereka. Satu pakaian saja begitu ancaman Rasulullah. Bagaimana orang yang makan harta kaum muslimin, makan harta rakyat, uliyadzubillah, dengan tenang-tenangnya memeras rakyat, makan uang suap dan seterusnya, apa jadinya kelak ketika mereka mati, uliyadzubillah. Nas'alullah al-afalafiyah. Ini diantara sekian jumlah faedah-faedah yang penting. Maka tatkala para sahabat mendengar hadis ini, datanglah ketika itu satu dua orang membawa satu ikat tali sendal, tali sepatu yang dia ambil sebelum dibagikan harta rampasan perang. Subhanallah. berhati-hatilah dengan harta kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Apalagi yang terang-terangan makan harta kaum muslimin, curi kota infak, dicuri di kota infak masjid pun dicuri. Subhanallah. Apa jadinya kelak mereka? Ya, makan harta anak-anak yatim, makan harta kaum muslimin. Wala ilaha illallah. Maka barang siapa yang tidak sanggup memegang amanah, lebih baik dia menjauhi harta. Lebih baik dia tidak terima amanah kaum muslimin, karena beratnya tanggungjawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rahimanallah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Maka berkata Nabi SAW ketika ada yang membawakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini ku ambil sebelum dibagi. Dibawakan satu utas tali untuk mengikat sandalnya, sepatunya. Yang lain membawa satu utas tali lainnya, satu utas, ada yang bawa dua utas. Apa kata Nabi? Syirakan min nar, au syirakain min nar. Ini satu tali yang membuat seorang masuk neraka. Ini dua tali yang membuat seorang masuk neraka. Subhanallah. Tali sepatunya. Bagaimana pula andai kata, subhanallah, harta kaum muslimin, apalagi mengambilnya dengan jalan rampok, merampok, kekerasan, membunuh, memperkosa, membakar. Na'udzubillah min dzalik. Maka Rasulullah SAW perintahkan sahabat-sahabatnya untuk bersiap-siap bertempur. Rasulullah bariskan mereka. Rasulullah berikan bendera kepada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kemudian diberikan juga bendera lainnya kepada Al-Hubab bin Al-Mundhir, dan kepada Sahal bin Hanif, dan kepada Ibadah bin Bishr. Kemudian Rasulullah perintahkan mereka semua menyuruh kepada orang Yahudi ini untuk masuk Islam. Ini menunjukkan bahwasanya dalam peperangan yang diperintahkan di dalam agama Islam bukanlah tujuannya harta, tapi dakwah agar mereka menerima Islam. Subhanallah. Sebelum diperangi wajib dakwah mereka. Silakan kalian masuk Islam. Harta kalian aman, darah kalian aman, kekuasaan kalian aman, enggak diganggu. Tapi mereka enggan. Bahkan ada satu orang di antara mereka menantang untuk perang tanding. Maka majulah Zubair bin Awam, ya, untuk menyambut tantangannya. Kemudian terjadilah pertempuran, dan dalam tempo yang tidak begitu lama Zubair berhasil membunuhnya. Muncul yang lain menuntut balas terhadap Zubair. Kembali Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala bunuh dia. Subhanallah. Kemudian muncul yang lain, maka datanglah Ali radhiyallahu ta'ala anhu yang melawannya, dan Ali berhasil membunuhnya. Begitulah seterusnya sehingga terbunuh 11 orang mereka. Di antara mereka terbunuh dalam keadaan perang tanding. Tiap kali terbunuh satu orang, kembali Rasulullah suruhkan mereka, masuklah kepada Islam, kalian akan selamat. Tetap mereka enggan, perang lagi, perang tanding, mati lagi mereka, masuklah ke dalam Islam. Subhanallah. Ini menunjukkan ambisi. Tidak ada ambisi kaum muslimin terhadap harta, menguasai negeri-negeri orang kafir, tidak. Ya, karena agama kita ini adalah agama yang rahmah. Agama agar manusia terlepas daripada segala macam bentuk penghambaan kecuali kepada Allah SWT. Itu tujuannya. Bukan harta, bukan kekuasaan. Makanya salah jika orang mengatakan Islam tersebar dengan pedang. Subhanallah. Yang diperangi kaum muslimin adalah orang-orang yang menentang kaum muslimin. Tengok Yahudi, makar mereka, mereka mau bunuh Nabi. Mereka galang persatuan dengan orang-orang Quraisy dengan ghatapan, sehingga terjadilah perang Ahzab, perang sekutu, 10.000 orang mereka ingin menghabisi seluruh kaum muslimin. Ya, di kota Madinah. Ya, jumlah mereka semua jika dikumpulkan anak-anak, orang tua enggak sampai 3.000 orang. Subhanallah. Lihatlah jahatnya Yahudi. Lihatlah jahatnya Quraisy. Lihat jahatnya ghatapan. Semua ini paling Rasulullah adalah orang-orang yang mereka sengaja menghalangi jalan dakwah Islam. Yang tidak menghalangi jalan dakwah enggak diperangi. Subhanallah. Dan dalam perang tersebut masuk waktu salat. Maka Rasul salat dengan para sahabat-sahabatnya. Kemudian selepas salat Rasulullah kembali menyuruhkan mereka untuk masuk Islam, subhanallah, agar mereka tunduk kepada Rasulullah SAW. Namun mereka enggan. Keperangan pun kembali bergejolak sampai datang waktu sore hari. Kemudian akhirnya Rasulullah berhasil mengalahkan mereka. Tidaklah matahari meninggi akan condong ke barat satu tombak, kecuali mereka semuanya dikalahkan dan Rasulullah taklukan mereka semuanya. Dan Allah berikan kepada mereka harta rampasan perang. Mereka mendapatkan harta rampasan perang, kekas rumah tangga, dan harta-harta lain yang banyak. Maka 4 hari Rasulullah SAW berdiam di Wadil Qura. Karena kebiasaan Rasulullah, jika berhasil menaklukkan suatu kaum, dia akan tinggal di sana 3 hari lebih atau 4 hari. Agar menunjukkan kepada bangsa Arab bahwa Rasulullah siap menerima tantangan. Siapa yang ingin kembali mereka muslimin, ditunggu di situ. Subhanallah. Itu kemenangan yang nyata. Makanya dalam perang Uhud, orang-orang Quraisy enggak dianggap menang. Walaupun banyak terbunuh dari kaum muslimin, tapi enggak dihitung mereka menang. Karena mereka lari meninggalkan Uhud. Dan kaum muslimin tidak ada yang ditawan satu orang pun. Berbeda pada perang Badar. Tak kalah telak orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah berdiam di sana 3 hari di Badar. Tertawan daripada mereka 70 orang, terbunuh 70 orang. Mereka kalah, lari tentang kukang. Maka tidak benar jadi dikatakan dalam perang Uhud kaum muslimin kalah. Tidak. Walaupun mereka lebih banyak terbunuh, tapi mereka tidak kalah. Bahkan orang-orang kafir Quraisy yang takut, mereka berlari meninggalkan kaum muslimin. Bahkan Rasulullah kejar mereka. Subhanallah. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menetap di sana 4 hari dan dia bagi-bagikan harta kepada para sahabat, harta rampasan perang. Adapun bumi Wadil Qura, kembali Rasulullah SAW biarkan agar dikelola oleh orang Yahudi, ya, mereka kelola di sana. Kemudian panennya dibagi menjadi 2 bagian, setengah untuk mereka, setengah untuk orang-orang Yahudi. Para ikhwan rahimakumullah, ketika orang-orang Yahudi di Taima mendengarkan bahwasanya orang-orang Yahudi di Wadil Qura telah menyerah, ya, Rasulullah berhasil menguasai Khaybar, menguasai negeri Padak, maka mereka tidak berani menampakkan perlawanan kepada kaum muslimin. Bahkan mereka seketika mengutus utusan mereka menawarkan kepada Nabi SAW agar berdamai. Maka Rasulullah SAW menerima permintaan mereka. Maka Rasulullah SAW biarkan mereka di kampung halaman mereka. Bahkan Rasulullah buat tulis kesepakatan yang isinya hadza kitabu Muhammadin Rasulullah li Bani Adiyah. Inilah perjanjian ini buat Muhammad Rasulullah kepada Bani Adi. Sesungguhnya innalahum dhimmah, mereka di bawah kekuasaan kaum muslimin, perlindungan kaum muslimin, wa alaihimul jizya, dan mereka memiliki kewajiban untuk membayar upeti kepada kaum muslimin. Wala ada wala jala, tidak ada pengusiran, tidak ada permusuhan, ya, sepanjang siang dan malam, ya. Inilah isi perjanjian dengan orang-orang Yahudi di Taima, subhanallah. Maka tumbanglah Yahudi semua, ya, Khaybar tumbang, negeri Fadak diserahkan kepada Rasulullah, Wadil Qura, Taima. Maka Rasulullah setelah itu kembali menuju Madinah. Habis semua. Berarti sudah dua musuh besar, ya. Yahudi habis. Orang Quraisy telah tundukkan kepala, enggak berani menentang kaum muslimin. Bahkan mereka tidak gencatan senjata. Tinggal hanya menunggu masanya mereka akan dikalahkan kaum muslimin. Mereka pun pulang ke Madinah. Sampainya di tengah malam, sampainya mereka suatu tempat, ya, dalam keadaan mereka keletihan di malam hari, maka mereka pun berhenti bermalam di situ. Maka berkata Rasulullah kepada Bilal, ya Bilal, ikla lana layla, tolong kau jaga malam hari ini, jangan kau tidur, bangunkan kita besok pagi salat subuh. Namun Bilal bersandar, dia berjaga malam, ternyata tanpa sengaja kedua mata pun terpejam, ya, sehingga dia pun tertidur pula. Tidak ada satu orang pun yang bangun ketika fajar datang. Sampai matahari meninggi, barulah ketika itu terjaga Rasulullah seketika dia bangun dan berteriak, Allahu Akbar, Kemudian Rasulullah perintahkan semua mereka bergegas meninggalkan lembah tersebut, ya, maka Rasulullah sholat dengan sahabatnya berjemaah, ya, subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita kalau seorang ketiduran sehingga dia lalai mengerjakan sholat karena ketiduran, maka dia hendaklah kerjakan ketika dia bangun, walaupun waktunya telah keluar, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mengerjakan subuh ketika waktunya telah keluar, ketika matahari telah tinggi. Dan pulangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ke Madinah diperkirakan di akhir bulan Safar pada tahun di akhir bulan Safar atau awal Rabiul Awal pada tahun ke-7 Hijriah. Kemudian ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan meninggalkan Khaybar, dia tahu sekali bahwasanya kalaulah Madinah ditinggalkan begitu saja, ya, setelah keluar bulan haram, tidaklah beliau yakin akan aman daripada musuh Islam yang ketiga, yakni suku-suku Arab liar yang kerjanya merampok, ya, yang senantiasa menunggu kapan kaum muslim lengah, mereka akan ambil harta kaum muslimin. Tujuan mereka adalah harta, ya, mereka tidak peduli dengan ideologi, yang penting harta, mereka para perampok, ya. Maka Rasulullah SAW untuk menakut-nakuti mereka mengirim sekelompok daripada sahabat-sahabatnya untuk menakut-nakuti mereka, orang-orang Arab di bawah pimpinan Aban bin Sa'id. Terkala Rasulullah berangkat ke Khaybar, ternyata telah kembali ke Madinah Aban bin Sa'id setelah melaksanakan kewajibannya yang diperintahkan Rasulullah SAW. Setelah itu mereka berangkat menuju Khaybar dan berjumpa dengan Rasulullah SAW setelah Khaybar ditaklukkan. Para ikhwan rahimanillahu wa iyyakum ajma'in, setelah Rasulullah SAW telah mematahkan, menghancurkan dua sayap musuh-musuh yang paling dahsyat, orang-orang Yahudi dan orang-orang Khaybar, ya, maka tinggallah satu lagi musuh yang ketika perang Ahzab mereka bersekutu, Yahudi, kemudian Quraisy, yang ketiga adalah suku-suku Arab yang mereka semuanya berkumpul, memiliki kesamaan sebagai perampok-perampok, ya, karena padang-padang pasir Arab itu dipenuhi oleh mereka, para penyamun. Tentunya mereka juga mengganggu jalannya dakwah Islam. Maka Rasulullah curahkan perhatiannya setelah memukul dua musuh Islam ini. Bentolan-bentolannya orang-orang Yahudi telah dikalahkan. Orang-orang Quraisy tidak mampu berbuat apa pun juga, terikat dengan senjata-senjata. Rasulullah kerahkan daya upayanya untuk mengejar orang-orang Arab yang menjadi musuh-musuh Islam, yang senantiasa mereka berupaya melihat celah kapan kaum muslimin lengah, lalai, mereka akan segera merampok harta kaum muslimin. Tapi satu hal yang membuat kesulitan kaum muslimin adalah bahwa suku-suku Arab ini mereka berpindah-pindah tempat, tidak sebagaimana orang-orang Yahudi yang mereka berlindung dengan benteng-benteng mereka sehingga bisa dikepung, bisa dihabisi. Adapun orang-orang Arab ini, mereka senantiasa pindah-pindah tempat, jadi sulit untuk mengepung mereka, mengalahkan mereka, karena mereka taktiknya adalah gerilya dalam berperang. Maka Rasulullah agak merasa kesulitan untuk memadamkan fitnah mereka, kejahatan mereka dibandingkan orang-orang yang di Khaybar. Makanya tidaklah layak untuk memerangi mereka kecuali kelompok-kelompok kecil yang diutus Rasulullah SAW untuk memantau mereka, mencari informasi tentang mereka dan memerangi mereka. Maka berkali-kali kaum muslimin diutus Rasulullah SAW untuk mencari tahu tentang mereka dan mengalahkan mereka. Tayyib. Kemudian ikhwan rahimanillah wa aikum ajma'in, di sini disebutkan tentang utusan-utusan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam untuk mengalahkan para Arab ini. Kemudian kita akan berbicara tentang peperangan berikut yang disebut dengan nama Ghazwatu Dzatir Riqa', yang artinya adalah peperangan dengan pakaian yang ditambal-tambal, sandal yang ditambal-tambal. Peperangan ini adalah peperangan untuk mengalahkan orang-orang Arab. Peperangan ini kebanyakan ahli sejarah menyebutkan terjadi pada tahun ke-4 Hijriah. Tetapi setelah dilihat kembali, dicek, yang lebih tepatnya peperangan ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Dengan dalil, dengan bukti bahwasanya peperangan ini ikut padanya Abu Musa al-Ash'ari dan Abu Hurairah. Dan kedua-duanya ya masuk Islam belakangan. Abu Hurairah itu baru masuk Islam ya setelah Khaybar. Jadi tidak mungkin peperangan ini terjadi pada tahun ke-4 Hijriah jika dalamnya Abu Hurairah dan Musa al-Ash'ari ikut, karena mereka belakangan Islamnya. Maka menurut Syekh Mubarak Furi rahimahullah ta'ala, yang lebih tepat peperangan Dzatur Riqa' terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Adapun ringkasan peperangan ini disebutkan oleh ahli sejarah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar telah berkumpul beberapa suku Arab yang tadi tersebutkan ya di bawah apa namanya satu kesatuan, ada namanya Anmar, Bani Tha'labah, Bani Muharib ya, dari Ghatafan. Semua mereka telah bersekutu untuk memerangi kaum muslimin. Maka berangkatlah Rasulullah SAW dengan pasukan yang banyak jumlahnya, membawa 400 atau ya, dalam sebagian sejarah dalam sebagian kitab dikatakan dengan membawa 700 kaum muslimin saja, 400 sampai 700 kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW tempatkan di Madinah sebagai pengganti beliau Abu Dzar atau Utsman bin Affan. Maka berangkatlah Rasulullah SAW ke negeri mereka. Sampai Rasulullah di suatu tempat yang disebut dengan nama Nakhl, yang berjarak 2 malam dari Madinah. Jaraknya 2 malam perjalanan. Di sana bertemulah Rasulullah SAW dengan orang-orang Arab dari suku Ghatafan. Tapi mereka belum terjadi antara mereka peperangan. Ya, masing-masing masih menjaga jarak. Belum lagi terjadi peperangan antara keduanya. Masih saling lihat-melihat. Dan ketika itu Rasulullah SAW melaksanakan sholat berjamaah dengan kaum muslimin dalam bentuk sholat khauf. Tentunya ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya sholat jamaah. Nabi sendiri dalam kondisi perang yang berkecamuk pun yang sangat menakutkan sekali masih tetap melaksanakan sholat berjamaah. Dan ini hadis menunjukkan kuatnya pendapat para ulama yang mengatakan tentang wajibnya sholat jamaah. Berkata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, kami keluar beserta Rasulullah SAW membawa 600. Berkata Abu Musa, kami keluar beserta Rasulullah SAW ya, mengiring Rasulullah SAW dan kami berenam ganti-gantian mengendari satu unta. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa minimnya perbekalan kaum muslimin untuk peperangan Dzatur Riqa' ini. Mereka itu ya berganti-gantian setiap 6 orang mengendarai satu unta. Subhanallah. Ini cerita daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala. Fa naqabat aqdamuna wa naqabat qadamaya. Berkata Abu Musa al-Ash'ari, akhirnya kaki kami lecet-lecet, ya mengelepuh, capek. Bahkan kakiku kedua-duanya pun demikian. Sampai-sampai kuku-kuku kakiku berlepasan, subhanallah. Demi tujuan kami tercapai untuk sampai ke tempat musuh, kami melilitkan di atas kaki-kaki kami kain-kain yang kami robek-robek, ya, yang disebut dengan bahasa Arabnya riqa atau kharq. Karena mereka berjalan dengan membalut kaki mereka dengan kain-kain rombeng, kain-kain yang mereka koyak dari bagian baju-baju mereka, yang disebut dalam bahasa Arab riqa', maka perang ini disebut dengan nama peperangan Dzatur Riqa, yang artinya peperangan memakai pakaian tambal-tambal, sandal yang tambal-tambal dengan kain-kain robek. Subhanallah, ini menunjukkan betapa betapa dahsyatnya medan yang mereka tempuh, bukanlah yang enak, tapi dahsyat sekali, ya. Tapi mereka semuanya rela, ya, kerjakan demi Islam, demi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya iman. Ketika terpati dalam dada, mereka rela berkorban apapun juga. Semua yang mereka alami, penderitaan yang mereka alami, semuanya menjadi kecil di mata mereka demi meninggalkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Berkata Jabir radhiyallahu taala anhu, ketika kami, ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Dzatur Riqa, maka kami pun keletihan. Masing-masing kami mencari pohon untuk berlindung. Maka kami ketinggalkan suatu pohon yang rindang untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun turun di bawah pohon tersebut. Dan orang-orang pun masing-masing berpencar mencari masing-masing tempat berlindung daripada panasnya matahari untuk istirahat. Maka Rasulullah, ya, beristirahat di bawah sebuah pohon dan dia gantungkan pedang yang di pohon tersebut. Berkata Jabir, maka kami pun tidur, ya. Tiba-tiba datanglah seorang musyrik dengan seketika, dengan sekonyong-konyong dia ambil pedang Rasulullah SAW. Kemudian segera dia dekatkan kepada leher Rasulullah SAW dan berkata, "Attakhafani? Apakah engkau takut denganku?" Berkata Nabi, "La." Berkata Rasulullah, "Tidak. Aku tidak takut kepadamu." Kemudian dia bertanya, "Siapa yang bisa mencegahku untuk membunuhmu?" Berkata Nabi, "Allah." Subhanallah, ini akidah. Ya. Depan matanya sudah. Pedang di tangannya terhunus. Dia berkata, "Siapa yang bisa menahanmu untuk kubunuh?" Berkata Rasulullah, "Allah." Subhanallah. Berkata Jabir, maka tiba-tiba Rasulullah memanggil kami. Kami datang dan kami dapat di sana ada orang seorang musyrik. Subhanallah. Ada seorang musyrik yang di sisi Rasulullah SAW dalam keadaan duduk. Berkata Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, "Orang ini datang merampas pedangku yang kugantungkan di atas pohon dalam posisi aku tertidur. Kemudian dia bangunkan aku dan pedang terhunus di tangannya. Dan dia bertanya, siapakah yang mampu menahanku untuk membunuhmu? Aku katakan, Allah. Maka ini sekarang dia dalam keadaan duduk menyerah. Subhanallah. Allahu Akbar. Maka Rasulullah perintahkan sahabat untuk menegakkan sholat. Maka beliau pun sholat dengan para sahabat, ya, dibuat dua kelompok. Satu kelompok salat dengan Rasulullah SAW. Dua rakaat. Salatnya itu mereka bubar. Datanglah kelompok yang kedua salat dengan Rasulullah dua rakaat lainnya. Maka Rasulullah salat 4 rakaat. Dan ada pun kelompok ini masing-masing salat 2 rakaat. Inilah cara salat khawf. Dalam riwayat Abu Uwana, maka tiba-tiba orang Arab tersebut yang merampas pedang Rasulullah, ya, gemetar tangannya. Dan terjatuh pedang dari tangannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengambil pedang tersebut dan kembali membalikkan pertanyaan. Siapakah yang mampu menahanku atau membunuhmu? Ya, maka dia berkata, "Maafkanlah aku. Ampunilah aku." Bertanya Rasulullah padanya, "Apakah engkau mau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah?" Berkata orang Arab tersebut, "Aku berjanji tidak akan pernah kembali untuk mencoba membunuhmu. Dan tidak akan pernah menyertai pasukan yang ingin memerangimu." Maka Rasulullah tinggalkan dia. Maka dia pun datang kepada kaum sambil berkata, "Ji'tukum min indi khairin nas." Benar-benar aku datang pada kali ini dari sisi orang yang paling mulia sekali hatinya, yang paling baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa nama anak ini adalah Gawruth ibn al-Harith. Ya, berkata Ibn Hajar dalam buku Al-Waqidi, ya, disebutkan bahwasanya laki-laki bernama Da'athur dan disebutkan bahwasanya dia akhirnya masuk Islam. Tetapi yang lebih benar wallahu taala alam bahwasanya kisah ini terjadi pada kisah lainnya. Jadi ada beberapa kisah di sini. Dalam dua perangan, yang satu masuk Islam bernama Da'atun, yang lain tidak masuk Islam. Maka ketika mereka dalam perjalanan untuk misi ini, perang Thuriqa, ya, menakut-nakuti orang Arab, kaum muslimin menjumpai seorang perempuan musyrikin. Kemudian mereka mencela perempuan tersebut. Dia pulang melaporkan kepada suaminya. Maksudnya dia dicela kaum musyrikin, kaum muslimin. Maka suaminya berjanji akan menumpahkan darah sahabat-sahabat Muhammad SAW. Maka pada malam hari, ya, dia mendekati tenda-tenda kaum muslimin, tempat kaum muslimin. Rasulullah telah menempatkan dua orang sebagai penjaga malam ketika itu, untuk menjaga malam. Satu yang bernama Abbad bin Bishr, yang kedua namanya Ammar bin Yasir. Maka keduanya menjaga bergantian. Ammar tidur, Abbad menjaga dalam keadaan salat. Maka seketika, ya, dalam keadaan salat, orang musyrik tadi mengarahkan panahnya menembiri Abbad sehingga, ya, mengenai Abbad, keluarlah darah. Subhanallah. Dan dia masih terus menerus sholat, kemudian kembali dipanah sampai tiga kali terpanah. Kemudian barulah dia menyelesaikan sholatnya dan salam. Selepas salam baru dia bangunkan ketika itu Ammar bin Yasir. Maka dengan kaget berkata Ammar, subhanallah, ya, kenapa tidak kau bangunkan aku sejak tadi? Berkata, subhanallah, Abbad bin Bishr, aku begitu berat rasanya untuk memutuskan bacaan Al-Quranku tadi, subhanallah. Itu yang membuat dia meneruskan sholatnya. Dia merasa enggan untuk memutuskan bacaan Al-Quran yang dia baca. Ini menunjukkan betapa kuatnya interaksi dengan Al-Quran Al-Karim. Ya. Adapun kita alangkah jauhnya daripada mereka, subhanallah. Kita dengan handphone saja terputus bacaan Al-Quran kita. Seorang berkata-kata terputus Al-Quran kita, subhanallah. Maka Rasulullah SAW dalam peperangan ini, walaupun enggak banyak terjadi, ya, ini pertempuran dahsyat, tapi cukup membuat kecut hati orang-orang Ghatafan. Karena sejak itu mereka tidak berani untuk mengacau kembali kaum muslimin. Tak berani mengangkat kepalanya setelah ini. Tapi mereka diam, ya, bagaimana ular yang masuk ke sarang-sarangnya. Sampai akhirnya mereka seluruhnya menyerah masuk Islam ketika ditaklukkan kota Mekah, subhanallah. Ketika Mekah ditaklukkan, mereka pun berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan mereka ikut dalam peperangan Hunain setelah Mekah ditaklukkan untuk menumpas orang-orang Hawazin. Bahkan mereka juga sempat menerima harta rampasan perang dibagi-bagi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengirim kepada mereka utusan untuk memungut harta zakat-zakat mereka. Ya. Dan mereka memberikan dengan sukarela, subhanallah. Dengan demikian, ikhwan rahimakumullah, ketiga musuh Islam semuanya telah patah sayap mereka. Quraisy enggak berani menghadapi kaum muslimin. Mereka lebih mendahulukan untuk gencatan senjata. Yahudi telah porak-poranda, orang-orang Arab pun telah porak-poranda. Dengan demikian, ya, Islam telah berhasil memenangkan peperangan terhadap orang-orang kufar yang tinggal di sekitar wilayah kaum muslimin. Subhanallah. Timbullah keamanan di mana-mana. Dengan hal tersebut, mudah bagi kaum muslimin menutup celah-celah kecil yang merusak, yakni ketentraman kaum muslimin. Allahu Akbar. Dari musuh-musuh Islam yang tinggal sedikit segelintir orang saja. Maka setelah aman Rasulullah dan kaum muslimin daripada tiga musuh besar mereka, Rasulullah bersiap-siap ingin menaklukkan negeri-negeri lain yang jauh daripada Jazirah Arabia. Maka Rasulullah berkeinginan untuk menaklukkan negeri-negeri para raja, menaklukkan Kaisar dan lain-lainnya. Karena dalam negeri Rasulullah telah berhasil mengamankan Islam dan kaum muslimin dari musuh-musuh berat mereka. Ikhwani rahimanillah wa ikhwan jema'in, demikianlah kajian kita hari ini. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan kesempatan yang akan datang. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتوب إليه وصلى الله وسلم على محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.